Dan arsy Allah Subhanahu wa taala, Allah beristiwa di atas arsy adalah sifat Allah. Sifat yang merupakan sifat fi'liyah dan dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat perbuatan Allah dan zat yang senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika mendapati ayat Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, kita mengimaninya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meniadakan sifat tersebut atau merubah sifat tersebut, menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya, atau menanyakan sifat tersebut bagaimana Allah beristiwa. Itu semua tidak diperbolehkan. Yang patut kita lakukan adalah mengimaninya. Dan yang kedua, yaitu yang wajib kita lakukan adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari sifat istiwa di atas arsy tersebut. Mereka, penulis kemudian mengatakan, walahunna dawiyun kadawiyin nahl. Mereka memiliki bunyi seperti suara lebah. Yadhkurna bisahibihinna. Menyebut orang-orang yang mengucapkan mereka. Fafil musnadi lil imami Ahmada wa sunani ibni Majah wa mustadrakil hakim an Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna mimma tadhkurun Allah, tadhkurun min jalalillahi at-tasbih wa at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid yan'atifna hawla al-arsh lahunna dawiyun kadawiyin nahl tadhkuru bi sahibiha amma ma yuhibbu ahadukum amma yuhibbu ahadukum an yakuna lahu أو لا يزال له من يذكر به. Sesungguhnya di antara dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim. Ini kitab-kitab hadis. Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, ini kitab-kitab hadis. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kitab-kitab hadis yang berupa musnad banyak. Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi Awanah, Musnad Abi Ya'la, musnad banyak. Dan kitab-kitab hadis yang berupa sunan banyak. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Sunan Nasa'i sudah saya sebut, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Dan juga kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Kalau kita runut kitab-kitab hadis yang merupakan pokok-pokok kitab-kitab hadis, ada sekitar 6-9. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, Mustadrak Hakim. 9 kitab hadis yang merupakan pokok kitab hadis. Dan ini termasuk daripada salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Islam. Menjaga Al-Qur'an dengan dijaga penjelasan terhadap Al-Qur'an. Karena hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk penjelas Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Ingatlah, aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Semisalnya bersamanya, yaitu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat yang terkenal. Salah satu hadis yang sering dibicarakan oleh para ulama tentang hadis Nu'man adalah hadis beliau diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap adil kepada anak-anaknya. Hadis tentang beliau lebih tepatnya. Agar bapaknya, yaitu Bashir, bersikap adil kepada anak-anaknya. Bashir radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni nahaltu Nu'man." Kata, "Wahai Rasulullah, aku memberikan hadiah kepada Nu'man." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bashir sang bapak, "Anahalta kulla waladika mithla ma nahalta Nu'man?" Apakah setiap anakmu kamu berikan hadiah sebagaimana kamu memberikan kepada Nu'man? Maka Rasulullah, maka Bashir mengatakan, "La, tidak." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayasurruka an yakunu fil birri sawa?" Apakah kamu ingin anak-anakmu nanti sama baktinya kepadamu? Maka berbuat adillah kepada mereka. Ini cerita tentang sedikit tentang Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dan disebutkan oleh para ulama sejarah, An-Nu'man bin Bashir awwalu mauludin fil Islam minal Ansar. Bayi yang terlahir pertama dari di dalam agama Islam dari kaum Ansar. Ini adalah Nu'man bin Bashir. Jadi setelah berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, lahirlah Nu'man bin Bashir. Setelah 14 bulan. Dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 65 Hijriah. Pada tahun 65 Hijriah. Ada perkataan menarik tentang kedudukan Nu'man, bahwa beliau termasuk mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Muawiyah radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah mengatakan, "Ya ma'asyaral ansar, tastabti'unani wa ma sahibani minkum illa Nu'man." Wahai kaum Ansar, kalian menganggap aku adalah pemimpin yang lambat dan tidak ada yang menemaniku dari kalian kecuali Nu'man bin Bashir. Waqad ra'aytum ma sana'tu bihi wa kana wallahu al-qufrah wa akramahu. Dan kalian telah melihat bagaimana aku berbuat kepada Nu'man bin Bashir. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma menjadikan Nu'man bin Bashir sebagai gubernur kota Kufah. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara zikir kalian, di antara keagungan Allah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Mereka melingkar di sekitar arsy, mengeluarkan suara seperti bunyi lebah, menyebut-nyebut orang yang mengucapkan mereka. Tidaklah salah seorang kamu suka bila itu untuknya atau senantiasa baginya yang menyebut-nyebutnya." Ini menunjukkan keistimewaan dari mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian penulis rahimahullahu taala hafizahullahu taala mengatakan, qala al-Busiri fi zawaid sunan Ibn Majah isnaduhu sahih rijaluhu thiqat wa sahahahu al-Hakim. Al-Buwaisiri berkata atau Busiri berkata dalam zawaid, zawaid artinya tambahan, Sunan Ibnu Majah, sanadnya sahih, para perawinya thiqah. Thiqah itu terpercaya. Terpercaya itu dilihat dari sisi budi pekertinya. Ya, terpercaya itu dari sisi budi pekertinya. Dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Kemudian penulis rahimahullahu taala hafizahullahu taala mengatakan, fa afada hadzal hadis hadhihi al-fadilah al-'azimah. Hadis ini memberi faedah tentang keutamaan tersebut. Wa hiya anna ha'ula'il kalimatil arba' yan'atifna haula al-'arsy al-yamilna haulahu. Yaitu bahwa kalimat-kalimat yang empat itu melingkar di sekitar arsy. Sementara mereka memiliki suara seperti bunyi lebah. Walahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ay sautun yushbihu sautan nahl. Yudhakkirna biqailihinna. Yang ini suara mirip suara lebah. Menyebut-nyebut orang yang mengucapkannya. Wa fi hadha a'zamu hadzin 'ala adh-dhikri bi hadhihi al-alfaz. Maka ini merupakan motivasi paling besar untuk zikir dengan kalimat-kalimat itu. Wa li hadha qala fil hadis, oleh karenanya disebutkan dalam hadis, ala yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yadhkuru bih. Tidakkah salah seorang kamu suka hal itu baginya? Maksudnya disebut-sebut namanya di arsy. Tidakkah suka baginya? Atau senantiasa baginya yang menyebut-nyebutnya? Atau senantiasa untuknya menyebut-nyebutnya? Maksudnya namanya selalu disebut-sebut. Namanya selalu disebut-sebut. Berkenaan dengan suara lebah, sedikit menyimpang dari tema kita. Ada kebiasaan sahabat Nabi radhiyallahu anhum setiap malam, terutama di keturunan Asy'ariyin, mereka senantiasa memiliki sifat setiap malam didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam paham, hafal betul apa yang dilakukan oleh kaum Asy'ariyin tersebut, yaitu membaca Al-Qur'an sehingga suara mereka seperti bunyi lebah, seperti lantunan-lantunan lebah, apa bunyi itu bahasa Indonesianya apa, nyinyiran, dengungan, enggak, suara lebah didengung, berdengung gitu, enggak, ngaungan lebah, aungan lebah, ya, seperti aungan lebah. Ini kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang patut kita lihat dan patut kita praktekkan. Itu di setiap malam setelah sholat isya, sebelum mereka beristirahat, mereka senantiasa menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Dawiyun kadawiyin nahal. Mereka memiliki aungan seperti aungannya lembah. Kemudian yang ke-10. Wa min fadailihinna, di antara keutamaannya, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahunna thaqilatun fil mizan. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kalimat-kalimat itu sangat berat dalam timbangan. Sering kita katakan bahwa seorang muslim senantiasa harus selalu pusat pemikirannya bagaimana di akhirat dia selamat masuk surga. Itu selalu pusat pemikiran seorang muslim. Bagaimana di akhirat dia masuk surga. Maka ketika disebutkan timbangan, timbangan hari kiamat, memperberat timbangan, maka ini memotivasi dia untuk mengamalkan amalan tersebut. Rawan Nasa'iyyu fi 'amal al-yawmi wal-lailah. An-Nasa'i meriwayatkan dalam amal al-yawm wal-lailah. Ini bukan sunan, bukan kitab Sunan An-Nasa'i. Jadi Imam Nasa'i rahimahullah mempunyai kitab judulnya Amalul Yawmi wal-lailah. Amalul Yawmi wal-lailah. Artinya bacaan-bacaan sepanjang siang dan malam, atau amalan-amalan sepanjang siang dan malam. Wa Ibn Hibban fi Sahih, dan Ibnu Hibban fi Sahih, ini keliru terjemahannya. Di situ apa terjemahannya? Ibnu Majah. Ada yang Ibnu Hibban, mungkin sudah dikoreksi. Ada salah itu. Ibnu Hibban di dalam Sahihnya. Jadi yang benar adalah Ibnu Hibban. Karena Ibnu Majah rahimahullah ta'ala tidak mempunyai kitab sahih. Beliau mempunyai hanya kitab sunan. Sunan Ibnu Majah. Sedangkan Ibnu Hibban tidak mempunyai kitab sunan. Beliau hanya memiliki sahih Ibnu Majah. Kenapa disebut sahih Ibnu Majah? Sahih Ibnu Hibban maksud saya. Kenapa disebut sahih Ibnu Hibban? Karena semuanya kitab hadis. Ya, semuanya kitab hadis. Artinya Ibnu Hibban mengumpulkan riwayat-riwayat hadis dalam kitab sahih tersebut. Karena Ibnu Hibban mengatakan dalam kitab muqaddimahnya, tidaklah saya kumpulkan hadis ini kecuali hadis yang sahih. Jadi ada pensyaratan terhadap diri sendiri oleh Ibnu Hibban tentang kitab yang beliau sebutkan. Makanya disebut dengan sahih Ibnu Hibban. Al-Hakim dan selainnya dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin bakhin wa ashara bi yadihi bi khams ma asqaluhunna fil mizan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bakhin, bakhin. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya, menunjukkan kepada perkara yang lima. Bakhin adalah kalimat yang diucapkan untuk sesuatu yang menakjubkan. Kalimat yang diucapkan untuk sesuatu yang menakjubkan. Bakhin, bakhin. Ya. Kalau bahasa kita ummalah, ummalah, ya, bahasa kita. Bakhin, bakhin. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya, menunjukkan lima. Ini istilah para ikhwah. Isyarat dengan tangan bagi orang Arab dengan menunjukkan kepada angka lima. Dan di sana ada beberapa isyarat dengan tangan menunjukkan angka. Ya. Yang dimiliki oleh orang Arab. Ada beberapa isyarat dengan tangan menunjukkan angka yang dimiliki oleh orang Arab. Di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya dapatkan gambarnya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan contoh untuk menunjukkan dengan isyarat. Ini ada istilahnya. Yang seperti ini ada istilahnya. Yang seperti ini ada istilahnya. Kemudian juga yang barusan khamsah ada istilahnya. Lima ada isyarat, ada istilahnya. ditunggu sebentar. Lihat ini di shoot. Ini gambar istilah-istilah dalam Arab dengan angka. Ingat dulu gambarnya ya. Ingat dulu. Nanti saya akan jelaskan. Ingat ya. Baik, cukup. Cukup, Mas. Bagaimana gambar yang pertama? Begini. Ini namanya 10. Namanya Aqdul Asyarah. Ikatan 10. Ya. Kemudian ini kan begini, ikatan 10. Kalau begini, ininya tertutup. Ininya tertutup. Maka ini disebut dengan ikatan 90. Kalau begini, ini namanya ikatan 100. Macam-macam, ya. Nah, yang disebutkan dalam hadis 5, berarti 5 ucapan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Alangkah beratnya dalam timbangan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan anak saleh yang wafat dari seorang muslim, lalu dia mengharapkan pahalanya. Wal waladu saleh yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuhu. Ini termasuk daripada penggembira bagi orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya. Asalkan dia berihtisab, yaitu berharap pahala dengan diwafatkan anaknya tersebut. Dan subhanallah, kadang-kadang ujiannya bertubi-tubi. Sudah menunggu anak sekitar 15 tahun, setelah dapat anak, anaknya kemudian meninggal, istrinya kemudian diangkat rahimnya. Artinya ujian bertubi-tubi. Ya, ujian bertubi-tubi. Dan di situ keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk mencintainya. Dan di situ keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala yang lebih besar kepadanya. Tetapi ujian-ujian bertubi-tubi tersebut tidak akan mendatangkan pahala yang besar sampai dia ihtisab. Apa itu ihtisab? Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu dengan sabar kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Shahahahu al-Hakim wa wafaqahu adh-Dhahabi wa lil hadithi shahidun min hadithi Thauban radhiyallahu anhu kharrajahu al-Bazzar fi musnadihi wa qala isnaduhu hasan. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Maksudnya disetujui oleh Adz-Dzahabi itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau, kalau tidak salah, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Al-Mizan. Al-Mizan. Hadis ini memiliki pula pendukung dari Thauban, sebagaimana dikutip Al-Bazzar dalam musnadnya, dan beliau berkata sanadnya hasan. Wa qawluhu fil hadith bakhin bakhin hiya kalimatun tuqalu 'inda al-i'jab bisyai' wa bayanu tafdhilih. Dan lafaz bakhin bakhin adalah kalimat yang diucapkan ketika takjub terhadap sesuatu dan juga untuk menjelaskan keutamaannya. Nah, kita lanjutkan. Wa min fadaili ha'ula'il kalimat anna lil 'abdi biqawli kulli wahidah minhunna sadaqah. Di antara keutamaan-keutamaan kalimat-kalimat tersebut bagi seorang hamba ketika mengucapkan satu-satunya, niscaya ia adalah sedekah. Rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa yang masih antum ingat tentang Abu Dzar? Hah? Apa? Salah satu orang yang pertama masuk Islam. Orang keberapa? Kelima. Ya, kelima Hijriah. Dan beliaulah ahli fatwa di zamannya siapa? Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, kita lanjutkan pada ayat yang dirahmati oleh Allah, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat. Maksudnya orang-orang kaya salat sebagaimana kami orang-orang miskin salat. Berarti sama pahalanya. Mereka puasa sebagaimana kami puasa, juga sama pahalanya. Tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Wala natasaddaq. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kita tidak bersedekah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan amalan kepada orang-orang miskin, ya, kepada orang-orang miskin. Amalannya apa? Awalaisallahu qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian apa yang kalian gunakan bersedekah? Artinya ada amalan yang Allah jadikan syariatnya untuk menyamai pahala sedekah mereka. Lihat, yang dikeluhkan oleh sahabat-sahabat yang miskin ini bukan kekayaan. Tetapi yang dikeluhkan adalah agar sama pahala. Dan itu yang harus menjadi pemikiran kita. Bagaimana kita berlomba-lomba dalam mengais pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekayaan, kemiskinan, yang pertama itu sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, dia tidak akan pernah dibawa ketika seseorang mati. Yang ketiga, harta tersebut adalah sumber pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dibanggakan orang yang memiliki harta. Karena sudah merupakan takdir 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Makanya sahabat di sini mengadu kepada Rasulullah tentang bagaimana pahalanya sama dengan orang kaya. Mereka puasa sebagaimana kita puasa, sama berarti. Sholat sebagaimana kita sholat, sama. Tapi kalau urusan sedekah mereka bisa bersedekah, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan. Inna li bikulli tasbihatin shadaqatun wa kulli takbiratin shadaqatun wa kulli tahmidatin shadaqatun wa kulli tahlilatin shadaqatun wa amrin bil ma'rufi shadaqatun wa nahyin 'an munkarin shadaqatun wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sungguh setiap tasbih, yaitu ucapan subhanallah, adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Memerintahkan larangan terhadap perkara yang mungkar adalah sedekah. Dan pada kemaluan milik salah seorang dari kalian adalah sedekah. Para sahabat yang miskin tersebut berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang kami memenuhi syahwatnya dan ada baginya pahala? Ya, ketika melampiaskan syahwat masa dia dapat pahala? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Bagaimana pendapat kalian? Sekiranya dia meletakkannya pada yang haram, apakah dia akan mendapatkan dosa? Demikian pula lah jika dia meletakkannya pada yang halal, niscaya dia akan mendapatkan pahala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang sedekah bukan hanya dengan harta. Dan hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan hadis ini menunjukkan keindahan agama Islam, yaitu mudah agama Islam. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa jangan malu menjadi orang miskin, karena itu sudah takdirnya. Dan jangan sombong menjadi orang kaya, karena itu sudah takdirnya. Ya, aku miskin bang, emang kenapa? Sudah, ya, takdir pian, terima itu. Ya, terima. Ya, supan berkumpulan, kadang kelihatan miskinnya kita. Kenapa? Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak boleh mencela si fulan miskin, si fulan, atau si menyombongkan diri si fulan karena si fulan kaya, enggak boleh. Karena itu sudah takdirnya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Orang yang merasa hina karena dia miskin, dia berarti tidak paham tentang takdir Allah. Begitu pula sebaliknya. Orang yang merasa mulia karena dia kaya, berarti dia tidak paham tentang takdir Allah. Atas dasar apa dia menjadi orang kaya? Tidak ada, kecuali hanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada dia. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan, "Wa qad dhanna al-fuqara alla sadaqata illa bil mal wa hum ajizun an dhalik." Orang-orang fakir menduga tidak ada sedekah kecuali harta, sementara mereka tidak mampu melakukan hal itu. Fa akhbarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna jami'a anwa'i fi'lil ma'ruf wal ihsani sadaqah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu mereka bahwa semua jenis perbuatan ma'ruf, ma'ruf di sini adalah perbuatan baik, dan kebaikan adalah sedekah. Wa dzakara fi muqaddimati dzalika haula'il kalimatil arba', subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu disebutkan pada permulaannya, yaitu pada permulaan sedekah tadi, adalah ucapan kalimat yang empat. Tasbih sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah. Ya, ini menunjukkan bahwa keutamaan kalimat yang empat. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan pada nomor yang ke-12. Nah, itu mungkin tidak ada nomornya. Ada enggak nomornya? Dalam, ya. Nomor yang ke-12. Di buku aslinya, nomor ke-12. Wa min fadaili haula'il kalimat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'alahunna 'anil qur'anil karim fi haqqi man la yuhsinu. Yang ke-12, di antara keutamaan lainnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pengganti dari Al-Qur'an bagi siapa yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang masih Iqra, ya, baca ini banyak-banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cuma jangan mencukupkan itu saja, enggak belajar Al-Qur'an. Saya enggak tahu hari Ahad masih ada enggak? Masih. Ya, yang Iqra bang naiklah sudah. Abu Fazza naiklah sudah. Ya. Nah, kalau Iqra-nya, kalau bacaan Al-Qur'annya terlambat, jangan bersandar lawan takdir, jangan. Kalau miskin kaya, bolehlah mengatakan, ya ini takdir Allah. Ya, tapi kalau masih Iqra 2 dari mulai 2 tahun yang lalu, 2 ketika 2, ya, takdirnya bedanya maksudnya. Jangan itu. Ya. Ini pengganti Al-Qur'an bagi siapa yang tidak membaca Al-Qur'an, bagi siapa yang tidak bisa, ya, tidak bisa membaca Al-Qur'an. Rawi Abu Dawud dan Nasa'i wa Ad-Darqutni wa ghairuhum 'an Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu maqal. Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasai, Ad-Dharqutni dan selainnya dari Ibnu Abi Aufa. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal." Datang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni la astati'u an ata'allama al-Qur'an." Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak mampu untuk baca Al-Qur'an. "Fa'allimni syai'an yujzini." Maka ajarkan kepadaku sesuatu yang mencukupiku. Beliau bersabda, "Taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah." Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqala al-a'rabi wa qabada yadayhi faqala hadha lillah. Lalu orang Babi mengatakan seperti itu, seraya menggenggam kedua tangannya dan berkata, ini adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu manakah bagianku? Maka beliau bersabda, taqulu Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Engkau katakan, ya Allah, ampunlah aku, kasihilah aku, berilah afiat, rezeki dan hidayah. Maksudnya begini, ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah kita sedang memuji Allah. Itu bagian Allah berarti. Nah, untuk saya mana? Kata orang Badui ini. Orang Badui ini cerdas. Ya, biasanya orang Badui itu adalah orang Arab pedalaman. Mereka-mereka itu cerdas dan mereka polos. Cerdas dan polos. Kalau itu untuk Allah, untuk saya mana? Dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan kepadaku amalan yang aku amalkan yang dengannya aku masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian bermuka manis. Kata orang Arab ini, saya tidak mau nambah kecuali itu. Apakah saya surga? Oh, cerdas kan? Cerdas, polos. Ya. Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, dia akan beruntung kalau dia jujur dengan ucapannya tadi. Ya, ini kehebatan A'arabi. Dan beberapa banyak pertanyaan dari A'arabi untuk Rasulullah SAW bermanfaat untuk kita. Ya, bermanfaat untuk kita. Di antaranya misalkan orang A'arabi bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Madza adadat?" Apa yang kamu siapkan? Jangan terlalu sibuk dengan kapannya datang. Karena dia akan datang dan setiap yang akan datang dekat. Setiap yang akan datang pasti dekat. Tetapi sibukkan apa yang kamu siapkan. Dia mengatakan, "Tidak ada yang aku siapkan kecuali aku cinta Allah dan Rasul, selesai." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama yang ia cintai. Ini hebatnya Arabi, cerdas dan polos. Kemudian para ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan untuk dirinya. Allah maghfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Yang ini juga bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Ya. Allah maghfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Kemudian lalu orang Arab Badui tersebut mengambilnya dan menggenggam kedua tangannya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amma hadza faqad mala yadayhi bil khair." Adapun orang ini, maka sungguh dia telah memenuhi kedua tangannya dengan kebaikan. Nah, dia pintar. Sudah dapat amalan, amalan memuji Allah, amalan untuk dirinya, dia pegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Karena memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka dia mendapatkan kemuliaan karena sudah mendapatkan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertabaruk dengan jasad beliau yang mulia. Jadi cerdas, orang Badui itu cerdas, orang Arab Badui. Cuma polos. Ya, cuma polos. Jadi tidak ada basa-basi, tidak ada kalau dalam bahasa Banjar kada nyaman, ya, supan-supan, enggak, langsung ceplos-ceplos, ya, dikira orang tidak sopan, akan tetapi begitulah mereka. Taib. Qala al-muhaddits Abu Thayyib al-Azim Abadi fi ta'liqihi ala sunanid Dariqutni sanaduhu sahih, wa qala al-Albani hafizahullah sanaduhu hasan. Al-Muhaddis Abu Thayyib Al-Azim Al-Abadi berkata dalam ta'liqnya, catatannya terhadap Sunan Dariqutni, sanadnya sahih. Al-Albani berkata sanadnya hasan. Al-Albani berkata, di sini disebutkan dalam kitab aslinya, Al-Albani rahimahullah taala berkata, ini menunjukkan bahwasanya beliau menulis ini ketika Imam Albani rahimahullah masih hidup, karena beliau masih menggunakan kata-kata hafizahullah taala ya. Tetapi di dalam buku terjemahannya, karena menerjemahkannya sesudah Imam Albani wafat, maka disebutkan rahimahullah. Tetapi buku aslinya hafizahullah, karena beliau menulis ini, Syekh Abdul Razzaq menulis ini ketika Imam Al-Albani rahimahullah masih hidup. Fahadhihi ba'dul fadailil waridati fi sunnatin nabawiyyah li ha'ula'il kalimatil arba'. Inilah sebagian keutamaan yang disebutkan dalam sunnah nabawiyyah yang dimiliki oleh kalimat-kalimat yang empat tersebut. Waqad warada li kulli kalimatin minhunna fadailu makhsusah sayati tafasiluha insyaallah. Lalu disebutkan pula bahwa masing-masing kalimat itu memiliki keutamaan tersendiri sebagaimana yang akan dijelaskan. Jadi masing-masingnya pun mempunyai keutamaan tersendiri. Jadi kalau dikumpulkan mempunyai keutamaan tersendiri, masing-masing katanya, kalimatnya mempunyai keutamaan tersendiri. Wa man yata'ammalu hadhihi al-fadail al-mutaqaddimata yajidu annaha 'azimatun jiddan. Barang siapa yang memperhatikan keutamaan-keutamaan terdahulu, niscaya dia dapati bahwa kalimat-kalimat tersebut sangatlah agung. Wa dalatun ala 'azimi qadri ha'ula'il kalimat, menunjukkan kepada keagungan kalimat-kalimat tersebut. Wa rif'atu sya'nihinna wa kasratu fawaidihinna wa 'awaidihinna 'alal 'abdil mu'min. Ketinggian urusannya, banyaknya faedah dan hasil-hasilnya bagi seorang yang hamba yang beriman. Wa la'alla sirra fi hadha al-fadl al-'azim wallahu a'lam ma dhukira 'an ba'd ahli al-'ilm anna asma' Allah tabaraka wa ta'ala kullaha mundarijatun fi hadhihi al-kalimat al-arba'. Nah, ini penting. Barangkali rahasia pada keutamaan agung ini wallahu a'lam adalah apa yang disebutkan pada dari sebagian ahli ilmu, yaitu maksudnya perkataan ulama bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya terangkum dalam kalimat empat ini. Rahasia kenapa empat kalimat ini keutamaannya sangat luar biasa sampai 12, karena seluruh nama-nama Allah ada di dalam empat kalimat ini ya. Fa subhanallah yandiju tahtahu asma'ut tanzih qal quddus wassalam, maka ucapan subhanallah terangkum di dalamnya semua nama-nama Allah yang menunjukkan pensucian, seperti misalkan al quddus maha suci, assalam maha selamat dari aib dan kekurangan. Walhamdulillah mustamilatun ala isbati anwa'il kamalillahi tabaraka wa ta'ala fi asma'ihi wa sifatih. Dan ucapan alhamdulillah mencakup penetapan jenis-jenis kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi nama Allah apa? Ucapan alhamdulillah itu semuanya masuk di bawahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbentuk pujian, yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar fiha takbirullahi wa ta'zimuh. Dan ucapan Allahu akbar terdapat padanya membesarkan Allah dan mengagungkannya. Ini di bawahnya terdapat nama-nama Allah yang agung. Seperti apa? Al-Azim. Seperti apa lagi? Al-Kabir. Seperti apa lagi? Hah? Al-Aziz, Al-Qadir. Semua sifat-sifat Allah yang agung. Ya. Wa annahu la yuhsa ahadun ats-tsana'a 'alaihi. Wa man kana kadzalika fala ilaha illa huwa ay la ma'budu haqqun siwa. Barang siapa kedudukan apa? Bahwa tidak ada seorang pun yang mampu meliput pujian untuknya. Maksudnya menyebutkan pujian Allah secara maksimal, enggak ada yang mampu. Barang siapa kedudukannya seperti itu, maka tidak ucapan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Dia, yaitu yakni tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas Allah zikir tersebut subhanallah alhamdulillah wallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi pantas zikir tersebut karena memang di dalamnya terdapat rahasia tadi. Semua nama-nama Allah di bawah itu. Di bawah kalimat yang empat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Falillahi ma a'zama ha'ula'il kalimat wa ma ajalla sya'nuhunna wa ma akbar al-khairal mutarattiba 'alayhinna. فنسأل الله أن يوفقنا للمحافظة والمداومة عليهن وأن يجعل من أهلهن الذين ألسنتهم رطبة بذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. Demi Allah, alangkah agungnya kalimat-kalimat itu, alangkah besar urusannya, dan alangkah banyak kebaikan yang disiapkan atasnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi taufik bagi kita agar dapat memeliharanya dan konsisten mengamalkannya, menjadikan kita sebagai ahlinya yang lisan-lisan mereka basah dengannya. Sungguh dia berkuasa atas hal itu dan berkuasa atasnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu hal yang patut diperhatikan adalah iqtadu'ul ilmi bil amal. Konsekuensi ilmu adalah mengamalkan. Maka coba diamalkan. Ya, indah mengamalkannya. Kita lagi jalan dengan motor, lagi berjalan, lagi duduk, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, ini diperbolehkan dan bahkan sangat dianjurkan. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah saya salat sunnah dan fardu sambil membaca mushaf? Makruh hukumnya membaca mushaf sambil salat sunnah. Bahkan sebagian ulama mengharamkan. Karena ketika seseorang sholat, maka dia dianjurkan untuk membaca yang mudah baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah baginya dibaca dari Al-Qur'an. Jangan mempersulit diri dengan memegang mushaf sambil sholat. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ingin untuk membaca bacaan yang banyak di dalam sholatnya, maka dia konsekuensi harus menghafal. Ya, dia harus berusaha untuk menghafalnya. Ada memang hadis atau riwayat Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan budak beliau yang laki-laki untuk menjadi imam di hadapan beliau. Dan karena budak, maka hafalan sedikit. Karena hafalan sedikit, akhirnya memegang mushaf. Maka ini disebutkan oleh para ulama adalah ijtihad Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu ijtihad. Artinya usaha Aisyah radhiyallahu anha mengambil hukum dan belum disetujui oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang lain. Apakah benar bergerak dalam sholat hanya sebanyak 3 kali? Jika lebih dari itu, sholat tidak sah. Saya sarankan yang bertanya ini ikut kajian Bulughul Maram nanti malam. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar di dalam kajian Bulughul Maram, bahwa ada bergerak berbagai macam pergerakan di dalam sholat. Bergerak yang disyariatkan, maka ini disyariatkan dan bahkan diwajibkan untuk mengerjakannya. Ada bergerak yang ringan karena keperluan. Bergerak ringan karena keperluan, maka ini juga diperbolehkan. Ada bergerak yang bergeraknya tersebut tidak diperlukan dan ringan, maka ini makruh. Ada bergerak yang bergeraknya tersebut banyak, tidak diperlukan, bahkan sehingga terlihat dia seperti tidak sholat. Maka ini bergerak yang haram dan bisa membatalkan sholat. Itu 4 pergerakan di dalam sholat. Adapun pembatasan pergerakan menjadi 3 kali, baik 3 kali dalam 1 gerakan sholat atau 3 kali dalam sholat keseluruhan, maka pembatasan seperti ini hanya perkataan ulama fikih yang belum ada dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pergerakan di dalam sholat dibagi menjadi 4. Pergerakan yang disyariatkan, pergerakan yang diperlukan dan ringan, maka ini diboleh untuk bergerak. Pergerakan yang diperlukan, bergerakan yang ringan tetapi tidak diperlukan, maka ini hukumnya makruh, terutama diulang-ulang, seperti seseorang memperbaiki baju selalu ketika sholatnya, ya, kemudian memegang-megang jenggot ketika sholatnya, walaupun ada kutu, maka ini makruh dan ada pergerakan sholat yang terlalu berlebihan dan tidak disyariatkan dan tidak diperlukan, maka ini haram dan bisa membatalkan sholat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.